صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini di mana saja kita berada, dalam kali ini dalam acara penyejuk keimanan saya akan membawakan Surat An-Nisa ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia dan Allah mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sebetulnya dalam ayat ini Allah berbicarakan tentang kekuatan keimanan. Atau iman ini juga merupakan penghapus segala kesalahan masa lampau selama tidak berhubungan dengan hak orang lain. Yaitu seperti menzalimi satu sama lain atau salah satu dari mereka itu saling bergantian menzalimi orang lain. Maka ketika Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak memberikan ampunan, la yaghfiru. Tapi kadang-kadang ada yang menafsirkan begitu, Ustaz. Lam di sini apakah lam nahyun atau lam nafi? Begitu. Maka barang siapa mengatakan la, menafsirkan lam ini adalah nahyun, artinya larangan, berarti di sini masih dibukakan pintu maaf. Dan barang siapa yang menafsirkan lam itu nafi, artinya menafikan, mentiadakan. Jadi tidak ada ampunan bagi orang yang berbuat syirik. Nah, gitu kira-kira. Jadi di sini memang ditekankan tentang masalah kekuatan iman kita, keimanan siapa saja, gitu. Artinya ini karena berkaitan dengan dosa besar atau orang yang berbuat syirik, yaitu yang menduakan Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita terawang dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz, banyak sekali orang melakukan dosa besar dan orang melakukan perbuatan syirik. Begitu. Contohnya begitu ya. Contohnya seperti yang kita katakan yang sangat mendominasi sekarang ini, seperti kalau orang mengadakan pesta, mesti ada ikut di situ namanya pawang, Ustaz. Pawang hujan. Nah, kan begitu. Sekarang kita di dalam Islam, pandangan Islam, kita melihat sikap dan perilaku seseorang itu, bukan melihat orangnya, kan begitu. Karena ini masalah keimanan. Kan kita bicarakan kekuatan keimanan. Sekarang ketika dia melakukan ritualnya itu, apakah dia betul-betul meminta kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau keluar dari zat Allah Subhanahu wa taala itu? Maka ketika seseorang itu meminta keluar dari zat Allah ini, berarti disitulah dikatakan perbuatannya itu syirik dan berdosa besar. Kan begitu, Ustaz? Dia gini, Ustaz. Dia mintanya kepada Allah tapi melalui pawang gitu. Gimana itu, Ustaz? Enggak, yang saya ceritakan itu tadi kan pawangnya, Ustaz. Nah, jadi atau pawangnya itu minta kepada Allah tapi melalui jin gitu. Melalui jin gitu. maka di sini dilihat tentang keyakinannya. Yeah. Yakin dia dari jin itu datang, maka itu adalah perbuatannya syirik, dosa besar, yeah, haram jatuhnya. Yeah. Maka tergantung keyakinan di sini. Ketika seseorang meminta kepada pawang itu, yakin dia bahwasanya pawang itu, keyakinan itulah yang membuat dia itu syirik. Iya, jadi memang sebenarnya masalah keyakinan ini menarik nih Pak Ustadz. Iya. Bukan salah, bukan saja masalah pawang. Iya. Berobat juga banyak, pun bisa begitu. Berobat juga begitu. Iya, jadi banyak sekali sekarang ini. Makanya dalam surat Ibrahim disebutkan faiza maritu fahuwa yashfi. Kalau sakit, iya, aku sakit dan dialah yang menyembuhkan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy, kenapa iya, ada kata-kata fahuwa iya, dan dia? Kenapa enggak fayashfin? Enggak iya, pakai fahuwa. Karena apa? Karena memang ada anggapan orang bahwa dokter menyembuhkan, dukun menyembuhkan, tabib menyembuhkan. Yeah, yeah, yeah. Jadi distressing oleh Allah Subhanahu wa taala tidak, cuman satu-satunya lah huwa. Hmm. Huwa yasfin. Anda boleh berusaha. Jadi kalau tetapi orang, tetap. Jadi kalau orang sakit ke dokter itu sembuh. Usaha. Itu termasuk usaha. Usaha. Tapi dia harus yakin bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ketemu betapa banyak dokter profesional sudah yeah, tamat, sudah tinggi sekolahnya dan ini yeah, mati juga nya pasien di tangan dia. Yeah, yeah. Kalau memang dia profesional, yeah, mungkin sampai sekarang ada orang usianya sampai 1000 tahun. Yeah. Karena apa? Karena diobati oleh dokter itu. Tapi Ustaz, kadang-kadang kalau kita orang mendengar begini nanti bilangnya pula, hah, ketika dia berobat ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan. Memang betul. Begitu. Memang betul. Kalau diucapkannya begitu macam mana? Enggak masalah. Depan orang. Karena dokter sendiri pun yakin. Hmm. Pak, kami tidak tahu. Usaha sudah kami buat. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa. Dokter yang muslim itu sudah tahu diri dia. Iya. Dan betapa banyak kekuatan doa itu bisa menyembuhkan orang. Betul. Saya ada pernah melihat begini Ustaz, iya, tayangan di televisi Arab, khususnya di Mesir gitu, tentang ilmu dan iman. Gitu. Jadi ada seseorang Ustaz diperiksa dengan tim medis, ada 7 orang tim medis mengatakan bahwasanya dia ini dalam 1 bulan ini sudah itulah yang paling lama umurnya. Kira-kira gitu. Menurut medis. Menurut medis itu. Hmm. Jadi rupanya dia kekuatan imannya itu sangat dalam gitu. Iya. Terus dia bermunajat dalam sholat tahajud di tengah malam hari. Meminta kepada Allah. Jadi di akhir-akhirnya itu, dalam doanya itu tertidur dia sampai subuh. Oh, enggak. Begitu. Oh, sangkingan pasrahnya sudah sangkingan ya. Sangkingan pasrahnya kepada Allah. Aha. Jadi di akhir itu, setelah itu dia berobat lagi kembali ke dokter. Hmm. Ketika dicek apa Ustaz, diperiksa, tidak ada satu penyakit pun lagi di badannya. Alhamdulillah. Semua dokter itu terheran. Subhanallah katanya. Yang tadinya menurut diagnosa dokter, itu tidak akan mungkin sembuh penyakit ini. Tapi ketika dia berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah, semuanya itu tidak mustahil. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita kaji Ustaz Fajrul, syirik itu apa definisinya? Itu yang perlu kita jelaskan. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam tafsirnya mengatakan, sederhana saja gambaran syirik ini, kenapa kok akhirnya Tuhan paling benci. Rupanya bukan Tuhan saja, semua orang paling benci dengan syirik ini. Contoh paling sederhana, Ustaz Fajrul bekerja misalnya di perusahaan A. Kemudian tiba-tiba Ustaz Fajrul minta gaji di perusahaan B. Di open nggak dengan perusahaan B tadi? Jelas tidak. Jelas tidak. Sama kayak gini, dalam kehidupan kita terkadang terlalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi begitu terjepit, baru kita minta. Baru minta dengan dia. Tapi nggak sesuai dengan jalannya. Terus habis yang ditempuh jalannya A, yang dimintanya B. B, mana mungkin? Di dunia saja nggak akan mungkin ada perusahaan A bekerja di perusahaan minta gaji di perusahaan B. Perusahaan B. Jadi memang syirik ini sebenarnya sangat mudah. Kenapa ditolak ya? Orang dia kerjanya bukan untuk perusahaan B, kok minta gaji dari perusahaan B? Dia tidak menyembah Allah. Kok bagaimana Allah mau menghapuskan dosanya? Orang tidak terpikir dia Allah sedikit pun dalam perbuatan dia. Hanya dunia melulu. Tentunya di sini disebutkan kalau akhirnya Allah itu tidak menolaknya, itu wajar. Jangankan Allah, manusia pun begitu. Ya, kok minta gaji dengan aku? Majikan kau siapa? Tapi, kan begitu. Tapi kira-kira orang yang berbuat syirik ini bisa gak kembali ke jalan Allah? Ya tentu saja. Kalau misalnya dia nanti udah, kalau misalnya majikan kau gak open, kerja dengan aku, kenapa tidak? Iya. Nah, kan begitu. Jadi sebenarnya artinya apapun Allah berikan peluang gitu. Iya, karena masalahnya syirik ini bukan dosa. Iya. Nah, iya. Itu dia. Itu kata saya Muhammad Mutawalli Sa'ruf. Syirik ini terkait dengan keimanan. Iman, makanya disebutkan kekuatan iman. Syirik itu kenapa bukan dosa? Karena dosa itu bisa dihapuskan tanpa harus memohon ampun. Tuh Ustaz Fajrul. Bagaimana itu Ustaz? Kalau, contohnya disebutkan dosa itu bisa dihapuskan tanpa memohon ampun. Wat bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Artinya kita berbuat baik. Kita berbuat baik banyak-banyak. Dosa-dosa kita dalam perbuatan jahat itu hapus otomatis. Nah, tetapi syirik enggak. Kita harus memohon ampun. Dan kita tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika seorang sudah kerja di seorang KGB misalnya ya. Kerja di Uni Soviet. Kemudian dia datang ke CIA. Pak, saya mau kerja dengan Anda. Kan orang pasti mikir-mikir juga itu. Ini kerja-kerja betul atau mau jadi mata-mata juga nanti ini ya misalnya. Jadi sebenarnya walaupun kita melakukan kemusyrikan, kalau mohon ampun ya mohon aja. Toh diampuni atau tidak diampuni terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan semuanya. Iya. Itu, kan begitu. Iya. Dan di sini kan dibilang dipirmankan Allah wa may yusyrik billah. Ini udah kata kunci nih, Ustaz. Harga mati sudah. Iya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iya. Sudah sesat dan kesesatannya itu sangat jauh sekali. Iya, ini kenapa ini terjadi begini Ustaz Fajrul? Iya. Karena dia mati dalam keadaan syirik. Iya. Tapi kalau dia beriman, kemudian dia merubah alurnya dari jalan kesesatan menuju jalan iman, maka pada waktu itu dia tidak distempel menjadi seorang ya musyrik tadi. Maka disebutkan di sini betapa banyak kita melihat seorang yang mungkin dulu menyembah berhala ketika ditanya na'budu liqarribuna ila Allahi zulfa, kami menyembah ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang musyrik itu menyembah berhala, tapi dikatakan kami bukan menyembah berhala ini. Ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, liqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi begitu akhirnya mereka di Fatu Makkah, di bumi hanguskan itu patung-patung, semua menjadi muslim dan diterima oleh Nabi baginda Rasul. Jadi siapa yang bilang musyrik tidak diterima imannya kalau dia muslim? Nah, jadi kenapa ini? Karena dia mati dalam keadaan syirik. Tetapi bedanya nih Ustaz Fajrul, tapi ini jangan disebarkan ini. Kalau muslim dia, mencuri dia, itu kan melakukan kedosaan. Mati dia masuk neraka. Tetapi karena imannya dia masih mungkin dikatrol di surga nantinya. Tapi kalau dia musyrik, maka disebut faqad dolla dolla lamba aida. Tidak akan selamat dia sama sekali keluar dari neraka. Memang itu. Ada itu perbedaannya Ustaz, antara musyrik dengan fasik. Nah, kira-kira gitu. Artinya kalau musyrik ini lebih besar sekali dosanya gitu. Iya. Artinya mereka memang tidak percaya gitu. Gitu ya. Artinya udah di luar dari agama kan kira-kira. Iya. Tapi kalau munafik, fasik, fasik, al munafikun maksudnya gitu, al fasikun dengan al musyrikun nanti apa namanya, munafik bahaya Ustaz Fajrul. Munafik iya, fidakil asfal minan nar. Iya, tapi begini perbedaannya Ustaz. Dia itu masih beriman kepada Allah, tapi dia melakukan dosa besar. Itu ada fasik, secuil itu fasik namanya, itu fasik namanya fasik, ya itu fasik iya. Kan begitu. Jadi yang musyrik ini memang tidak percaya, tidak ada keimanan sama sekali. Gitu. Jadi musyrik ini bahaya, lebih bahaya lagi munafik. Munafik. Munafik ini sedih kita melihatnya. Iya. Dia sholat, kita sholat. Dia puasa, kita puasa. Iya. Dia haji, kita haji. Tetapi tidak ada di hatinya sedikit pun rasa keimanan itu. Iya. Bahkan itu. Dia menjadi mafia untuk menghancurkan Islam. Inilah yang disebut dengan musuh dalam selimut. Inilah yang paling berbahaya dalam beragama. Yeah. Nah, jadi disebutkan tentang musyrik dan dan pengaruh setan yang sangat berbahaya ini. Ya satu hal, mudah-mudahan orang yang merasa imannya kurang kuat, perkuatlah iman itu dan singkirkanlah kemusyrikan itu. Jadi kesimpulannya di sini, la-nya di sini la yaghfiru berarti la munahyi. Iya, menurut versi Sa'rawi. Ah, gitu. Menurut versi Sa'rawi. Iya. Jadi bukan lamun nafi di sini artinya kalau nafian itu menafikan, tidak ada ampunan sama sekali kira-kira gitu. Jadi di sini ada yang dimaksud lamun nahi. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini dapat menyejukkan dan meningkatkan keimanan kita yang lebih mendalam, khususnya kita sudah dekat dalam menghadapi Ramadan. Iya. Begitu. Maka kami mengundurkan diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Syafir Al-Ajhar, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.